الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada malam ini adalah malam yang terakhir di bulan Dzulhijjah, sekaligus sebagai paling akhir dari tahun ini, 1437 Hijriyah. Karena kita akan masuk bulan Muharram, bulan di awal tahun, atau bulan yang pertama dari bulan-bulan Hijriyah. Maka yang demikian ini, barakallahu fikum, umur yang Allah telah berikan kepada kita telah terkurangi. Jatah umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita telah terkurangi. Berkurangnya umur berarti bertambahnya dekat adanya ajal, semakin bertambah dekatnya ajal kita. Bertambahnya umur berarti semakin dekatnya kita menuju adanya hari-hari yang Allah telah takdirkan adanya kematian. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sedangkan tidak ada sebuah jiwa yang dia mengetahui di negeri mana, kapan waktunya dia mati. Barakallahu fik. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah. Maka marilah kita selalu berusaha, yang pertama, mensyukuri nikmat umur. Mensyukuri nikmah al-umur. Karena umur adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita dan akan ditanya. Wa an umrihi fima afnah. Dan di antara hadis yang mengkhabarkan demikian, di antara perkara yang akan ditanya, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam di hari kiamat, hatta yus'ala. Sehingga akan ditanya di antaranya, an umrihi fi ma'afna. Tentang umur, untuk apa dia habiskan waktu yang Allah Ta'ala berikan, untuk apa dia gunakan hari, tahun, bulan. Ini adalah modal Untuk mengumpulkan apa waktunya, umurnya. Akan ditanya yaumal qiyamah. Maka yang pertama, barakallahu fikum, kita mensyukuri nikmat umur tentunya dengan ketaatan. Mengisi dengan ketaatan. Barakallahu fik. Sehingga umur yang telah kita diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita adalah modal untuk mengumpulkan amal saleh. Maka dalam hadis, faman wajada khaira falyahmadillah. Siapa yang dia mendapatkan adanya kebaikan, falyahmadillah, pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau ternyata dia mendapatkan selain dari itu kejelekan, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Demikian kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita mengoreksi, melihat kembali amal soleh kita. Amal perbuatan kita, kita tengok ke belakang untuk menghadapi hari akhir. Sebagaimana Allah katakan, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsun, hendaklah sebuah jiwa itu melihat ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan. Dilihat, dicek apa yang telah dilakukan. Lighaddin, untuk menghadapi hari esok, hari kiamat. Apa yang telah kita lakukan ya ibadallah, ingat ini akan di hadapkan di hadapan Allah dan dimintai pertanggungjawaban ghad nanti di hari kiamat. Oleh karena itu lihat, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Lihat amal yang telah dia lakukan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Dalam satu ayat kalimat perintah wattaqullah dua kali ya ibadallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu maqaddamat lighad wattaqullah, diulang dua kali. Maka melihat amal kita masing-masing yang telah dilakukan dari waktu-waktu yang telah lewat untuk menghadapi hari esok, hari kiamat, hari yang disebutkan oleh Allah Ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salimin. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari kiamat tidak lagi bermanfaat harta, anak, harta yang kita di dunia ngumpulkan pagi, sore, siang, malam, kita kumpul-kumpulkan tadi, pada hari kiamat la yanfa'. Anak yang kita miliki 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekian yang kita banggakan, la yanfa' illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, ikhlas. Hati yang selamat dari segala syawaib, kotoran-kotoran, az-zunub wal ma'asi. Barakallahu fik. Maka harta, wa matuqarribukum ilallah, bukanlah yang mendekatkan kalian kepada Allah itu harta-harta kalian dan anak kalian, bukan. Yang mendekatkan kalian kepada Allah adalah amal soleh kalian. Maka barakallahu fikum, yang paling besar manfaatnya di hari kiamat adalah al-amalus saleh. Dan ini kita harus menengok ke belakang. dalam rangka menatap hari kiamat, hari akhir, hari di saat Allah Ta'ala menimbang amal kita. Sehingga kalau kita mampu menengok, mengoreksi, meneliti amal kita, jadilah kita orang yang cerdas. Jadilah kita jadi manusia yang cerdas. Sebagaimana hadis Nabi Al-Qayyis, man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Al-Qayyis, orang yang cerdas. Qayyis, orang yang cerdas. Man dana nafsa adalah orang yang mengoreksi dirinya, muhasabah, mau melihat amalannya, meneliti. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk amal setelah kematian, menghadapi hari kematian. Dia beramal dalam rangka menyiapkan kehidupan setelah kematian. Itu namanya orang cerdas. Ulaika humul aqyas, orang yang cerdas. Orang yang selalu mengingat kematian. Orang yang aqyas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, aksiru zikra hazimil lazzat. Aksiru, perbanyak. Mengingat-ingat apa itu? Hazimal lazzat, penghancur segala kelezatan. Mahi, apa itu penghancur segala kelezatan? Ya'ni al-maut, mati ya. Ingat-ingat. Jadi ingat terus kematian. Orang kalau ingat mati, kalau dia orang soleh, semakin semangat, optimis. Masa depannya, masa depan yang baik. Iya. Maka oleh karena itu, ingat-ingat kematian. Banyak orang yang lupa. Bukan lupa karena dia tidak bisa menyebutkan kapan kamu mati, bukan. Apakah kamu akan mati? Iya, bukan itu maksudnya. Dia lupa karena kesibukan dia terhadap dunia. Sehingga lupa terhadap kematian. Sehingga tidak beramal soleh. Dan itu telah disebutkan oleh Allah. Alhaqumut takasur hatta zurdumul maqabir. Alhaqum, alha itu telah melalaikan kalian. Melalaikan yang dimaksud kata Syaikh Utsaimin, melalaikan, mengumpulkan amal soleh. Telah melalaikan kalian dari beramal soleh, menjalankan ketaatan, beramal untuk hari akhir. Apa sebabnya? At-takasur. Apa itu takasur? Yani seorang saling berlomba-lomba memperbanyak dunianya, kedudukannya. Barakallahu fiik. Orang sibuk mengejar dunia sampai lalai. Mengejar apanya? Akhiratnya. Alhaakum hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian akan berkunjung. Sehingga kalian berkunjung, kemana berkunjungnya? Ziarah. Apa itu ziarah? Berkunjung ke kuburan. Semuanya akan berziarah, berkunjung ke kuburan. Faidah dari kalimat zurtumul maqabir kata Syaikh Utsaimin, berarti dikubur tidak selamanya. Namanya berkunjung. Sehingga kita masuk kubur dan menunggu hari kiamat, lalu masuk ke sorga insyaallah. Kan begitu. Jadi dikubur menunggu. Nunggu apa? Nunggu hari kiamat. Kapan kiamat? Tahu. Bayangkan nunggu waktu yang lama. Tegaknya hari kiamat kita tidak tahu kapan. Nah, nunggu sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya, kira-kira gimana, Pak? Hah? Antum pernah nunggu sesuatu yang belum jelas kepastiannya waktunya? Kayak apa rasanya? Wah, gelisah. Gelisahnya luar biasa, Pak. Itu. Di dunia saja antum duduk nunggu, barakallahu fikum, sendirian lagi, Pak. Duduk nunggu sendirian sesuatu yang belum jelas kapan datangnya, kira-kira kayak apa? Tapi pasti datang. Kalau ditinggal, enggak mungkin, mesti datang. Itulah akhirat. Itulah kubur. Itulah tempat kita menunggu adanya hisab. Dibalas jaza oleh Allah Azza wa Jalla atas amal-amal soleh. Kita semuanya. Sehingga kita harus cerdas. Barakallahu fikum. Sebagai orang yang cerdas, ialah selalu berusaha beramal soleh. Mempersiapkan amalan menghadapi hari akhir. Itu orang cerdas, Pak. Orang cerdas itu dikasih modal sedikit bisa menguntungkan yang banyak. Ini tak kasih modal 5 juta. Cara untuk usaha biar dapat untung yang banyak atau sedikit? Untung yang banyak. Iya ya caranya. 5 juta bisa untung banyak. Orang cerdas dia akan berusaha ngotak-atik agar modal yang kecil ini jadi besar. Dengan sungguh-sungguh dia akan keluarkan sesuai dengan kebutuhannya. Dia akan cari usaha yang paling besar keuntungannya. Itu orang yang cerdas. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah manusia-manusia yang selalu bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam amal-amal saleh, mencari mana yang paling ahab. Ditanyakan kepada demi ya Rasulullah, ayyul a'mal ahab ilallah. Nah, itu ya sahabat tanya, amalan-amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Ya, maka Nabi menjawab, as-salat ala waktiha, salat pada waktunya. Suma ayu, lalu apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Suma ayu, apa lagi ya Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah. Hadis Bukhari ya, dalam Adabul Mufrad. Sahih. Sahih kalau saya Al-Bani rahimahullah. Sahabat tanya, ini orang cerdas, Pak. Beramal tapi mencari yang paling besar kecintaannya Allah, agar lebih dicintai oleh Allah. Bagaimana? Apa amalannya? Tanya. Beda dengan kita kadang sudah tanya tapi tidak berusaha untuk mewujudkan ya. Sahabat tidak, Pak. Mereka bertanya. Terus dibuktikan. Itu sahabat. Ngerti. Jihad amalan yang paling utama. Maka setiap kali ada kesempatan berjihad fisabilillah, sahabat daftar, Pak. Saya berangkat. Sampai ada yang menangis. Lantaran apa menangis? Tidak punya apa? Bekal. Berangkat jauh. Perjalanan jauh, bekal harus banyak, tidak punya modal. Akhirnya apa, Pak? Yang lain berangkat, dia tidak berangkat. Akhirnya apa? Nangis. Aku ramah kat ini. Sahabat. Barakallahu fikum. Beda dengan kita ya. Yang lain sudah berangkat, belum jadi ramah kat, lagi repot. Burung pagi nunggu panen ini. Arakalafik. Yang dunia demikian. Kadang mengganggu ibadah kita. Makanya Yusa ibn Nun, seorang nabi, dari kalangan Bani Israel. Yusha ibn Nun, kisahnya adalah hadis Bukhari. Beliau Rasulullah SAW menceritakan khazan nabiyun minal anbiya, ada seorang nabi berangkat perang ya, Pak. Lalu faqal mengingatkan. Apa yang diingatkan? Mankana lahu imra'ah, siapa yang punya istri, falam yubna fa huwa yuridu bina. Dia punya istri tapi ingin menggauli, belum sempat menggauli. Jangan berangkat dulu, Pak. Jangan berangkat bersama kita. Siapa yang lagi bangun rumah, tinggal naik atapnya. Maka jangan berangkat bersama kami. Barang siapa yang sedang menunggu kambing atau unta bunting, menunggu kelahiran, jangan berangkat bersama kami. Kenapa Nabi ini mengingatkan orang-orang yang sedang punya istri, belum sempat apa? Menggauli, dan dia ingin ditahan, jangan berangkat dulu. Yang punya kambing, punya unta, lagi bunting, mau lahiran, jangan berangkat dulu. Yang lagi bangun rumah, tinggal naik apanya? Atapnya, jangan berangkat dulu. Faidahnya apa kata ulama? Karena dunia itu, kadang seorang itu, dia itu terganggu dengan sebab apanya? Dunianya. Kan gitu ya? Coba sih antum mau berangkat jihad, sementara punya istri baru, belum sempat menggali berangkat. Lagi perang, kelingan sapa, Pak? Aduh, istriku lu lagi ngapo gitu ya. Akhirnya apa? Izin aku pulang dulu ya. Sama panglimanya nanti. Mengganggu dunia kata. Gitu? Jangankan jihad, sholat aja. Sholat. Nabi mengatakan, mengingatkan seorang yang sedang menahan apa? Akhbathan. Buang air besar atau buang air kecil. Selesaikan hajatnya. Atau makanan telah diapakan? Dihidangkan. Selesaikan dulu hajatnya. Baru sholat. Karena makanan yang dihidangkan, buang hajat yang dia tahan, itu apa? Mengganggu konsentrasi sholat. Begitu apa tidak? Apalagi syaitan, yati syaitan. Syaitan itu akan datang apabila salah seorang dari kalian sholat. Hatta la yadri, manakala syaitan itu mendengar azan lari. Setelah selesai azan balik lagi untuk ganggu orang yang mau sholat ini. Ketika qomat dikomandankan, lari lagi. Terbirit-birit sampai kata Nabi terdengar suara kentutnya. Saking cepatnya, takutnya. Setelah selesai qomat, masuk lagi. Syaitan datang dan mengatakan, udkur kada. Hatta layadrikam sholat. Sampai kata Nabi, orang ini tidak tahu berapa rokaat dia telah melakukan sholat. Siapa yang menjadikan dia itu terlalaikan sampai tidak tahu berapa jumlah rokaatnya? Karena syaitan datang dan mengatakan, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Karena sholat sambil mengingat apanya? Pesenannya. Atau pesanan, wah ini kemarin SMS pesan pulsa. Berapa yang itu ya? Wah. Jadi keluar semuanya, Pak. Sampai kunci hilang pun apa? Lagi kuncinya kemarin ditaruh di atas loker. Nah. Metu, Pak, kuncinya. Masya Allah. Itulah. Sesungguhnya seorang harus mengingat. Ingat. Amalan-amalan yang paling mulia, paling afdal, paling dicintai, ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Bahkan seorang sahabat sengaja datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya sesuatu. Ya Rasulullah, man abarun nas? Wahai Nabi, siapa orang yang saya harus berbuat baik kepadanya? Tanya, pada siapa saya harus banyak berbuat baik? Man abarun nas? Siapa orang yang saya harus banyak berbuat baik kepadanya ya Rasulullah? Ummuk. Ummu. Summa man? Siapa lagi? Ummuk. Summa man? Ummuk. Diulang sampai 3 kali. Summa abak. Baru kamu banyak berbuat baik kepada bapakmu. Fal aqrab summal aqrab, yang dekat kemudian yang lebih dekat lagi. Terdekat lalu yang dekat. Hadis Bukhari. Ini menunjukkan para sahabat benar-benar orang yang cerdas untuk mencari amalan mana yang paling besar, paling agung di sisi Allah untuk dilakukan dari amal soleh. Maka para sahabat pun bukan hanya bertanya, kadang mendengar. Mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingan-bimbingan amalan yang terbaik mana. Beliau mengatakan khairus sufufi rijal awwaluha wa syarrus sufufi rijal akhiruha. Hadis Muslim. Sebaik-baik barisan salat berjamaah itu barisan yang paling depan. Paling besar keutamaannya, paling besar nilainya. Wa syarruha, dan yang paling sedikit, paling jelek, maksudnya kata Imam Nawawi aqal, lebih sedikit nilai keutamaannya, yang paling belakangnya. Sehingga para sahabat ngerti hadis ini, mereka berlomba-lomba ngejar soh paling depan. Coba bandingkan dengan kita. Kita berlomba-lomba berangkat paling gak asik, ngejar soh paling paling belakang, Pak. Ada ya? Ada ya. Memang Nabi juga sudah menyebutkan ada yang paling depan, ada yang paling belakang. Ada. Tapi siapa yang bawa kita ya? Iya. Itulah para sahabat lomba-lomba. Sampai seolah-olah mereka saking semangatnya seolah-olah mau berebut kayak orang mau berkelahi, Pak. Oh, sedupan. Gitu. Kalau seandainya manusia mengetahui ma fis saffil awwal, apa yang ada di saf pertama, tidaklah mereka mendapatkannya kecuali dengan cara diundi. Hah? Pasti akan melakukan undian. Wonten, Pak, teng mriki? Undian, sholat, jamaah, soh pertama. Wonten. Yang dapat undian, soh paling depan. Ada, Pak, di sini? Wonten ya. Kalau ngerti, diadakan undian, akan diadakan, Pak. Rebutan sih. Rebutan, kepengen soh paling. Kenapa milih paling depan tadi? Soh yang paling baik. Itu para sahabat. Sementara kita kadang mencukupkan dirilah, sing penting ini sholat jamaah kan gitu ya, tidak ingin mengejar yang lebih baik lagi, sholat terdepan. Iya, barakallahu fiik. Ini para sahabat, mereka bertanya mana amalan yang paling baik, dan sekaligus Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan perkara yang paling baik, mereka pun benar-benar berusaha mengejarnya. Iya. Orang yang haji tahu. Jamaah haji ketika haji itu lihat sendiri. Nah, orang haji yang berangkat ke Masjidil Haram lihat sendiri. Atau Masjid Nabawi lihat sendiri. Sampai hari ini bersemangat penduduk dua kota ini. Kaum muslimin bersemangat mencari saf terdepan. Ya? Sampai banyak orang cerita, lihat sendiri sana. Wah, saya tidak bisa masuk ruang utama masjid. kecuali 2 jam sebelum apa? Adzan. 2 jam sebelum adzan baru bisa masuk ruang utama masjid. Kalau enggak di jalan sholatnya. Ya itulah kesemangatan kaum muslimin ketika mereka berlomba-lomba mengejar amal soleh. Karena tahu keutamaannya. Maka alhamdulillah di masjid ini tidak nyampe nunggu 2 jam pak ya. Kan tidak perlu nunggu 2 jam pak ya. Tidak perlu di kota ini, di masjid ini masya Allah. Iya, longgar. Maka marilah di samping kita melihat amal soleh yang kita miliki, yang kedua yang perlu kita waspadai. Perkara yang kedua yang kita harus selalu waspada terhadap apa yang telah kita lakukan ialah dari su'ul khatimah. Kita bisa beramal soleh, disyukuri, walhamdulillah. Dan yang perlu diwaspadai ialah adanya su'ul khatimah. Apa itu su'ul khatimah? Jeleknya penghujung amal kita, umur kita. Penutup umur kita jelek. Ya sekarang alhamdulillah Allah berikan keistiqomahan, bisa diberikan kesempatan thalabul ilm. Semangat menuntut ilmu yang tua, yang muda, semangat. Karena itu yang menjadi baiknya kita. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa'allamah. Orang yang paling baik itu yang belajar dan mengajarkan Qur'an, ya ibadallah. Maka belajar, memahami, membaca, memahami, mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Supaya jadi orang baik. Pertanyaannya, apakah kita akan terus istiqomah menjadi talibu ilmin? Penuntut apa? Ilmu. Pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab itu hanya Allah Rabbul Alamin. Karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan hari esok. Tidak ada sebuah jiwa mengetahui apa yang akan diusahakan hari esok. Tidak tahu. Terlebih dalam hadis yang lain, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang adanya fitnah. Fitnah adalah sesuatu yang menggoncang agama orang. Jadi baik atau jeleknya, ketika datang fitnah akan diketahui. Oh, orang ini baik, orang jelek. Fitnah. Menguji. Ketika datang fitnah, kata Nabi, fitanan qaqati'il lail. Akan datang fitnah, ujian, terpaan. Yang akan menjadikan seorang yusbih rajul mu'mina wa yumsi kafira. Waktu pagi masih mukmin, sorenya kafir. Pagi masih mukmin, sorenya sudah cepat atau pelan pak? Prosesnya cepat atau pelan? Berapa jam itu? Pagi menuju sore. Berapa jam pak? Ya. Kalau pagi subuh jam 4, maghrib tengah 6 itu ngaji. Cepat sekali ya. Udah kan jalan berikut, hadis berikutnya. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Waktu sorenya masih mukmin, pak, masih masya Allah istiqomah, semangat, masih beramal soleh, masih nampak keistiqomahan. Wa yusbihu kafira. Besok paginya sudah berubah prinsipnya, pak, menjadi orang yang kufur. Apa yang menjadi sebab orang itu meninggalkan amal soleh? Meninggalkan istiqomah di atas amal soleh, di atas tauhid, di atas sunnah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menukar. Yabi', dia jual. Prinsip agamanya dengan harta apa? Dunia. Nah, itulah dunia, fitnah bagi kita. Maka barakallahu fikum, kita introspeksi diri, melihat dan waspada adanya su'ul khatimah. Dan untuk supaya menjaga diri selalu di atas amal soleh, istiqamah di atas amal soleh, barakallahu fikum, tadi. Berhati-hati dari dunia. Berhati-hati dari apa? Dunia. Syukurilah nikmat amal soleh yang ada, ilmu yang antum pahami dari Quran dan Sunnah dan manhaj salaful ummah, syukuri itu. Berkata Hasan al-Basri. Ya. Hasan al-Basri rahimahullah mengungkapkan. Hasan al-Basri ini ulama Pak. Al-Sunnah. Ulama Sunnah. Lau ya'lamu al-muluk qad wajadna, sungguh kami telah mendapatkan, kata Hasan al-Basri, qad wajadna, sungguh kami telah mendapatkan ar-rahah wa tuma'nina, adanya kelapangan dan ketenangan hati. Kami para ulama telah mendapatkan rahah wa tuma'nina, adanya ketenangan, adanya kelapangan dada. Sehingga kata beliau, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaina lajalladuna alaina bisuyuf. Kalau seandainya para raja, anaknya raja, mengetahui apa yang ada pada kita, apa tadi yang ada pada Hasan al-Basri? Raha wa tuma'nina, dengan iman dan amal soleh. Kalau mereka tahu apa yang ada pada kami, la jalladuna alaina bisuyuf. Pasti para raja dan anak raja akan memaksa kepada kami, merebut apa yang ada pada kami dengan pedang-pedang mereka. Ya. Itulah ilmu, itulah aqidah sahihah, itulah manhaj as-sahih Ahlus Sunnah yang telah dirasakan dan dinikmati oleh Hasan al-Basri rahimahullah. Para raja punya apa kira-kira Pak? Punya harta, ya tak? Berangkat kemana-mana dikawal Pak, ya tak? Ada pengawalan, punya harta, punya kedudukan, punya kehormatan di hadapan manusia, itu dunia semuanya. Para ulama, barakallahu fikum, mungkin tidak punya harta Pak, mungkin tidak dikawal juga, ya, tidak perlu pengawalan seperti penguasa tadi, raja tadi, karena dia punyanya ilmu. Yang dia pegang adalah kitab. Atau ilmunya disimpan di mana? Dada. Karena ilmu itu disimpannya di dada sana, disimpan. Iman di sana disimpan. Beda kalau harta disimpan di mana, Pak? Di gudang. Susah mana, Pak, jaga gudang dengan jaga ilmu kita yang ada di hati sana, disimpan. Khawatir enggak ada perampok, Pak? Antum punya sesuatu yang bikin tenang, ilmu, iman, manhaj jihad di sana, disimpan. Tidak ada. Kira-kira ada yang mau ngerampok enggak, Pak? Nah, saya takut dia jalan sendiri tenang, imannya di sana. Tumaknina yang bikin tenang di sana. Sementara para raja dan anak raja itu punyanya harta. Itu yang bikin mereka tenang. Semakin besar hartanya, semakin besar kecemasannya. Kan begitu. Sehingga mereka tidak pernah mendapatkan ketenangan. Rohah. Tidak bisa istirahat. Harus tidur lebih susah, Pak. Baru geletak kering. Pesen. Itu akhirnya HP-nya dia pakna. Wis mati kan wae. Enggak bisa istirahat saya. Lihat. Masalah ulama, orang yang berilmu, Masya Allah, mereka tenang, roha. Mereka diberi oleh Allah ketenangan hati karena iman dan amal soleh. Barakallahu fiik. Sehingga Hasan Al-Basri benar-benar mengungkapkan, nikmat iman, nikmat ilmu, ini ada sesuatu yang lebih mahal daripada apa yang dimiliki oleh raja dan anak raja. Masya Allah. Kalau antum jadi raja harus modalnya banyak, Pak. Nah. Tapi kalau antum mau jadi orang yang alim, barakallahu fikum, bisa belajar. Ngaji. Nah, ngaji kayak gini. Gratis atau bayar ini, Pak? Gratis, Masya Allah. Hadirilah kajian umum gratis. Kan itu ya? Maksudnya apa? Dimudahkan. Kalau antum ingin ngejar dunia, kursus bikin apa? Harus izin sama yang punya apa namanya? Pembikin pertamanya. Ingin niru, harus izin, bayar, Pak. Begitulah dunia. Maka marilah di penghujung umur kita di tahun ini, kita mohon kepada Allah untuk diberi husnul khatimah. Karena Nabi mengisahkan dalam hadis Sahal ibni Sa'ad, kisah tak kala ada seorang yang yujahid fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, amalan yang mulia, jihad, amal soleh, amalan yang kata Nabi, wa dzarwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah, hadis Abu Dawud. Dan puncak amal dalam Islam adalah apa? Jihad fi sabilillah. Amal yang sangat tinggi. Sahabat ini beramal. Semangatnya luar biasa. Tidak ada musuh yang mendekat kecuali dilawan. Tidak ada musuh yang mendekat kecuali dia lawan. Semua sahabat tercengang. Luar biasa. Sehingga sahabat menyimpulkan, huwa fil jannah. Dia itu di dalam surga. Namun Nabi mengatakan, bal huwa finnar, bahkan dia di dalam neraka. Hah? Di neraka? Maka sahabat mengintai. Ucapan beliau dipegang. Apa iya? Orang yang sesemangat seperti ini, berjihadnya selalu bersemangat, beramal soleh, luar biasa seperti ini kok dikatakan huwa finnar? Penasaran sahabat, mengintai. Apa yang dilakukan? Ternyata orang ini tak kala luka di tubuhnya sangat banyak. Luka parah di tubuhnya semakin membuat dia sakit. Di saat berjihad dibutuhkan sabar. Wasabirina fis-sarai wadarra. Bersabar saat mereka itu kekurangan saat berjihad. Iya. Maka sahabat ini ataupun bersabar saat mendapatkan sakit di saat berjihad. Sahabat ini, orang ini memegang pedangnya sendiri, Pak. Bukan pedangnya musuh, pedangnya sendiri, pegang. Ditancapkan bagian gagangnya itu, tancap kayak ke pasir. Bagian yang tajam, mata pedangnya itu yang tajam itu, dipasang di dadanya. Nah, lalu merebahkan diri. Nah, apa itu? Faqatala nafsah. Bunuh diri. Bunuh diri. Oh, kata sahabat ini, shadaqa Rasulullah. Oh, benar aturi Rasul. Orang itu tidak sabar, akhirnya melakukan bunuh diri. Barakallah. Ini amalan yang tinggi ya ibadallah, harus disabari. Sebagaimana antum dalam thalabul ilm, itu juga termasuk jihad. Maka saya wasiatkan untuk bersemangat thalabul ilm. Karena kata Syekh Shalih Fauzan hafizullah, wa minal asbabil ma'in al ma'ina 'alal istiqamah talabul ilm. Di antara sebab-sebab yang menolong orang bisa istiqamah meraih husnul khatimah adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Barakallahu fiik, menuntut ilmu syar'i. Dan menuntut ilmu syar'i pada zaman sekarang, kata Syekh Utsaimin, na' minal jihad. Termasuk jenis-jenis amalan apa? Jihad. Kena ngopo, Pak? Yang pertama, sebab al-bid'ah yabzuhu. Bid'ah telah menampakkan diri setelah bersembunyi, Pak. Bid'ah terang-terangan menampakkan diri. Bid'ah ini, Pak, nongol. Kalau dulu metumpetan, sekarang apa? Nongol. Kalau bid'ah nongol di kapakno, Pak, ditangkap. Teroris. Nongol, Mbok? Nongol. Terang-terangan. Yang Abu Bakar Ba'asirnya atau yang sejenisnya, terang-terangan. Belum lagi Syiahnya. Ini yang bid'ah ini, Pak, ya. Yang jelas-jelas pemahaman kufurnya, komunisnya, nongol. Itu harus belajar. Karena mereka membawa syubhat. Harus apa? Belajar. Yang kedua. Yang kedua apa? Tasaimin telah menyebarnya perkara-perkara yang menyimpang di tengah kaum muslimin, menyebar. Dan yang ketiga, munculnya orang yang mendebat agama pada perkara yang sudah jelas. Mendebat perkara yang sudah jelas. Ini banyak orang debat, Pak. Entah Islam liberalnya, banyak debat ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas apanya? Hukumnya. Homo itu haram apa enggak, Pak? Homo itu haram, melakukan homo itu haram. Jelas nasnya. Nabi mengatakan faqtulul fa'il wal maf'ul, bunuh yang melakukan dan pelakunya. Hah? Kedua-duanya tangkap, bunuh. Hukumnya berat, Pak. Berarti dosa besar. Tapi orang-orang yang katanya membela semua kepentingan, sampai kepentingan setan pun dikapakno, dibela dengan pemahaman liberal tadi, na'udzubillah min dzalik. Itu muncul orang debat, dan dia ngaku muslim. Makanya tiga sebab ini, kata Syekh Utsaimin, talabul ilm menjadi amalan dari apa? Jihad fi sabilillah. Ibnu Qayyim menyebutkan karena tegaknya agama dengan dua perkara, bil hujjah wal bayan, dengan hujjah, dalil Quran, sunnah, petunjuk ulama, para salaf. Yang kedua, bisayfi wassinan, dengan pedang dan tombak. Amalan yang pertama ini lebih didahulukan dari yang kedua. Tetap belajar dulu. Orang yang tidak belajar semangat jihad jadi teroris akhirnya. Ya? Para khawarij. Naam, itu karena mereka jahil terhadap apa yang datang dari bimbingan para ulama ahlus sunnah. Iya. Sampun ada apa lagi, Pak? Sampun. Tak sampun nggih? Cukup insyaallah sudah azan. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Subhanakallah mihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.